akan menimpa diriku. Begitu pula seorang penyair berkata, "Araftu syarra la li syarri." Aku tahu keburukan, aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya. Lakin litawaqqih, akan tetapi untuk menjauh dan menghindar dari keburukan tersebut. Kemudian beliau pesyair melanjutkan, "Wa lam ya'rif asy-syarra min al-khair yaqa' fihi." Siapa yang tidak tahu ya keburukan dari kebaikan, dikhawatirkan dia terjatuh ya, terjerumus padanya. Maka ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mengenal kebaikan untuk menjalankannya dan mengenal keburukan untuk menjauhinya adalah salah satu jalan keselamatan bagi umat manusia. 14 abad tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 kejelekan. Di mana ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, 4 kejelekan tersebut membawa dampak yang sangat berbahaya bagi dunia seseorang maupun akhiratnya. 4 kejelekan tersebut terdapat di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala. Di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta, "Allahumma inni a'udzu bika." Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari 4 hal ini. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, "Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'." Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mungkin meminta perlindungan kepada Allah melainkan dari perkara-perkara yang beliau takuti. Perkara-perkara yang beliau takut padanya. Di antaranya adalah ilmu yang tidak membawa hasil. Karena barakallahu fikum, didapatkan ilmu, didatangi ilmu, dicari ilmu ya, adalah untuk diyakini dan diamalkan. Ini tujuan akhir dari ilmu. Didatangi, dipelajari, dihafal adalah untuk diyakini dan diamalkan. Kata para ulama, "Fa innal 'amala thamaratul 'ilm." Sesungguhnya amal itu adalah buah ya, hasil dari ilmu yang kita ketahui. ibarat seorang hamba yang menanam benih pohon, dia jaga, dia rawat, kemudian tumbuh daunnya, dipupuk, diairi, dijaga, dirawat, yang dia tunggu apa? Buahnya. Maka demikianlah pula ilmu. Demikianlah pula ilmu barakallahu fikum. Ya. Buahnya adalah amalan. Wujud dari ilmu yang dia ketahui. Namun ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, apabila ilmu itu hanya sebatas clipping, tahu antum clipping? Ilmu itu hanya sebatas clipping, pengetahuan yang menumpuk, tertimbun dalam benak seseorang. Tanpa diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ditulis, ditulis, dicatat. Besok ditulis lagi, tertimbun. Ya, seperti clipping. Kumpulan beberapa faedah ilmu, tulisan ilmu, catat fawaid-fawaid ilmu yang dia dapat, yang dia dengar, tapi enggak nampak dari kehidupan sehari-harinya. Maka barakallahu fikum, ini di antara jenis ilmu yang membawa petaka bagi pemiliknya. Karena ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kaki seorang hamba ya, pada hari kiamat tidak akan bergeser dari sisi Allah, tidak akan bisa bergerak. Tidak akan bisa bergerak kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah tanya di antaranya apa? Al-'ilmi madza 'amila bi. Tentang ilmu yang telah dia ketahui, yang telah dia dapatkan di majelis ilmu, di halaqah ta'lim, apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia amalkan dari ilmu yang dia dapatkan di majelis ilmu, halaqah ta'lim. Maka kelak pada hari kiamat Allah akan tanya itu, dari ilmu yang sudah kita ketahui. An ilmi madza amila bih. Tentang ilmu yang sudah, apa yang sudah dia amalkan. Baik ilmu Al-Quran maupun ilmu sunnah. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang mengetahui ilmu, mempelajari ilmu, kemudian dia tidak amalkan, terlebih lagi dia memerintahkan perkara yang ma'ruf, menghasum orang lain untuk perbuatan yang ma'ruf, tapi tidak diamalkan, maka ini ancamannya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis tersebut Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah beberapa kali pingsan ketika ingin menyampaikan hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, awwalu ma tusa'ar bihimun nar yaumil qiyamah, yang pertama kali akan diazab dalam api neraka pada hari kiamat di antaranya adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang punya ilmu, orang yang memerintahkan untuk perkara yang ma'ruf tapi dia tidak kerjakan. Di dalam hadis itu tidak disebutkan yang pertama kali diadab oleh Allah adalah pemakan riba, pencuri, perampok. Tidak disebutkan. Tapi apa? Seorang yang berilmu, punya ilmu, dia memerintahkan orang lain untuk perkara yang ma'ruf, melarang orang lain dari perbuatan yang mungkar, tapi dia tidak kerjakan. Sampai dalam hadis tersebut, fatandaliku aqtabu batnihi, usus-usus orang tersebut keluar. Sampai penduduk neraka terheran-heran. Sampai mereka berkata, ya fulan, alaysa kunta ma ta'muruna bil ma'ruf? Wahai fulan, bukankah engkau dulu ketika di dunia memerintahkan kami untuk perbuatan yang ma'ruf? Selalu menasihati kami, memerintahkan kami untuk perbuatan yang ma'ruf. Wa tanhana 'anil munkar, dan engkau pula yang melarang kami dari perbuatan yang mungkar. Maka orang tadi pun menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la abi. Iya memang, aku dulu yang perintahkan kalian untuk perbuatan yang ma'ruf, wala ati, katanya. Tapi aku tidak kerjakan. Wa anhakum 'anil munkar wa ati. Dan aku larang kalian dari perbuatan yang mungkar, tapi aku terobos. Aku lakukan apa yang aku larang. Maka ini diantara ancaman bagi orang yang memiliki ilmu, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, tapi dia tidak lakukan. Siapapun itu, barakallahu fikum, baik kepala keluarga, dia perintahkan keluarga, ya, anak dan istrinya untuk perbuatan yang ma'ruf, tapi dia tidak lakukan. Kaum muslimin dan juga para thullabul ilm. Lebih-lebih lagi apa? Da'i. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Artinya kita semua terkena dalam hadis tersebut. Pembicara maupun pendengar. Ada tanggung jawab ilmu di sana. Maka tanggung jawab ilmu yang telah kita ketahui kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Penyair berkata, wasma'na dengan hadis tadi. Orang yang berilmu, alimun bi'ilmihi, seorang yang berilmu dengan ilmu yang dia ketahui, tapi lam ya'malan, tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan, dia diazab sebelum penyembah berhala. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, para ulama membagi umat manusia dari sisi ilmu menjadi tiga. Yang pertama adalah ilmu wa aman. Orang yang tahu ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini golongan yang pertama. Sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, sesuai kemampuan yang dia miliki untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan ini merupakan jalannya para anbiya, jalannya para mursalin, dan jalannya orang-orang soleh. Dan ini merupakan golongan yang selamat. Orang punya ilmu, dia amalkan ilmunya sesuai kemampuan yang dia miliki. Yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah ilmun bina'man. Dia tahu ilmu, dia mengetahui ilmu, tapi apa? Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Enggak masuk sampai kemari. Enggak masuk sampai kerelung hatinya, itu enggak sampai. Ya, ilmu yang dia dapat hanya sebatas itu saja. Dengar lewat, ya sudah. Sehingga ilmu yang dia dapatkan sekedar saja dan tidak nampak dari kehidupan nyatanya. Tidak bisa dilihat dari perilakunya, akhlaknya. Terlebih lagi, ibadahnya. Ya, dengar lewat, dengar lewat. Orang yang seperti ini lebih banyak mengikuti apa? Hawa nafsunya. Dia selisihi ilmunya, ya, dan mengikuti apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Dan ini seperti orang kaum Yahud. Mereka orang-orang pintar. Mereka membaca, mereka mengetahui al-haq dengan sejelas-jelasnya. Yahud, mereka orang-orang pintar. Mereka tahu al-haq. Tapi mereka tidak ikuti. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini tahu ilmu tapi tidak diamalkan, mereka bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sengaja. Tahu kalau perbuatan itu dosa tapi diterobos. Tahu itu perbuatan yang dilarang tapi dia lakukan. Beda kondisinya orang yang tidak tahu melakukan dosa dengan orang yang tahu melakukan dosa. Walaupun sama-sama dosa. Adapun orang yang tahu itu dosa tapi dia lakukan, maka dosanya lebih besar lagi. Ini golongan yang kedua. Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Ilmu hanya sekedar lewat begitu saja. Kemudian yang ketiga, kebalikannya. Dia rajin, beramal, semangat. Tapi apa? Tidak di atas bimbingan. Rajin ibadah, Masya Allah. Rajin mengamalkan amalan, tapi tidak di atas bimbingan ilmu. Mereka beribadah di atas kejahilan. Wahumun nasara. Mereka adalah orang-orang Nasara. Ketiga golongan ini barakallahu fikum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang senantiasa kita baca. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Di mana? Siratal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu jalan yang lurus. Orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang tahu ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa ini? Hah? Al-Yahud. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Mereka tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Waladhalin. Dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu Nasara. Oleh sebab itu, ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat para salafun salih, kita begitu amat sangat jauh dari keadaan mereka terhadap ilmu. Amat sangat jauh. Para ulama Nasara, para ulama as-salafus salih, ya, mereka begitu perhatian terhadap tujuan ilmu, yaitu amal. Sampai kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kunna la nujawizu 10 ayat hatta nata'allamahunna wa na'mala bihin. Kata ibn Mas'ud, kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melebihi 10 ayat. Tidak melebihi 10 ayat. Sampai kami mengetahui maknanya dan sampai kami mengamalkan ke 10 ayat tersebut. Itu para sahabat. 10 ayat dipelajari, difahami tafsirnya, kandungan dari ayat tersebut, hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut, kemudian mereka amalkan. Baru berpindah kepada 10 ayat lain. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, innal ilma yahtiful amal. Sesungguhnya ilmu ini, kata Ali radhiyallahu taala anhu warada, itu mengajak untuk beramal. Innal ilma yahtiful amal. Ilmu yang ada pada seseorang, sesungguhnya dia akan mengajak untuk beramal. Ilmu yang sudah diketahui, itu ilmu itu akan mengajak, memanggil amalan. Fa in ajabahu wa illa irtahal, kata beliau radhiyallahu anhu. Kalau amalan itu ada, ya, amalan itu hadir, maka ilmu itu akan langgeng. Ilmu itu akan tetap ada pada orang tersebut. Wa illa irtahal, kalau enggak ilmu itu akan kabur, hilang. Ilmu enggak ada amalan, hilang dia. Iya enggak? Hilang. Fa in ajabahu wa illa irtahal, kata Ali radhiyallahu taala anhu warḍa. Jadi amalan itu akan mengajak untuk beramal, mengamalkan apa yang dia ketahui. Diamalkan. Sehingga karena sering diamalkan, ya ilmu itu akan tetap ada sama dia. Wa illa irtahal, kalau enggak diamalkan ilmu yang ada, ya lupa. Oleh sebab itu kita sering mengeluh tentang seringnya lupa pada ilmu yang sudah pernah kita dengar. Sering lupa, apa ya hukumnya ini? Apa ya caranya seperti ini? Padahal sudah pernah disampaikan berkali-kali di majelis ilmu. Tanya lagi, padahal sudah disampaikan. Ya, bisa jadi tidak diamalkan. Demikian pula para ulama una salaf saleh, terlebih khusus para ulama ul hadis, coba bayangkan, sekian hadis mereka tulis, sekian hadis mereka cari, mereka catat, mereka hafal, bahkan sampai ada yang ribuan hadis. Oh, Sahih Bukhari aja berapa ribu hadis, belum lagi Imamul Ahmad sampai jutaan hadis beliau hafal. Apa kata mereka? Kunna nasta'in ala hifdhil hadith bil amali bih. Gak ada apa-apanya kita sama salam. Kata mereka dulu, ya, kami menghafal hadith itu, ya, mengingat hadith yang kami ketahui dengan cara apa? Mengamalkan hadith tersebut. Ini contoh para ulama as-salafus salih. kunna nasta'in ala hifdzil hadits bil 'amali bih. Dulu kami ya menghafal hadis itu dengan cara diamalkan sehingga hadis itu akan tetap ingat. Jadi seperti kata Ali radhiyallahu taala anhu arda. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Antum tahu berapa hadis yang beliau hafal? Kata Abu Zur'ah kepada anaknya Imam Ahmad, yaitu yang bernama Abdullah. Kata Abu Zur'ah rahimahullah, abuka yahfad hadith abuka yahfad alfa alf hadith. Bapakmu itu hafal seribu hadis. Berarti berapa hadis? 1 juta hadis. Ini Abu Zur'ah yang mempersaksikan bahwa Imam Ahmad menghafal sampai 1 juta hadis. Lantas apa kata Imam Ahmad? Ma katabtu haditsan illa qad amiltu bih. Aku tidak pernah menulis hadis melainkan aku amalkan hadis tersebut. Luar biasa. Karena sampai 1 juta hadis sekian banyak. Seperti itu para ulama ya, mereka menghindari dari apa yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Begitu pula ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah yang didapatkan seseorang mencari ilmu, seseorang menuntut ilmu, tujuan dia adalah untuk mendapatkan gemerlap dunia. Tujuan dia menuntut ilmu untuk meraih keuntungan dunia dari ilmu yang dia dapatkan. Apa ada seperti itu? Oh, banyak. Kenapa kita bilang banyak? Ya memang ada. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu yang seharusnya dengan ilmu tersebut yubtagha bihi wajhullah, seseorang mengharapkan wajah Allah. Dengan ilmu yang dia ketahui, dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang ini apa? La yata'allamu illa yusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Akan tetapi orang ini menuntut ilmu, dia cari ilmu untuk mengais, untuk mencari keuntungan dunia. Apakah disebut sebagai ustaz lah, orang berilmu lah, ataupun keuntungan-keuntungan yang bersifatnya harta? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang yang seperti ini keadaannya, dia enggak akan bisa mencium bau surga. Dia cari ilmu agar bisa mengais keuntungan dunia, bisa mengais bagian dari dunia. Tujuan itu dia. Tujuan ilmu, tujuan dia mencari ilmu hanya itu. Dan bagian dari dunia bisa dari dua hal. Bisa secara hissi yang tidak kelihatan ya, popularitas. Enggak bisa dilihat. Tidak bisa diraba. Ingin popularitas, ketenaran ya, sanjungan mata tertuju padanya, tidak boleh ada yang mengungguli. Nah, ini diantara ya bagian dari dunia yang sifatnya maknawi, yang sifatnya hissi. Afwan, yang sifatnya hissi yang bisa dirasa. Harta, benda. Nah, yang dengan ilmu yang dia sampaikan dia bisa mendapatkan keuntungan dunia. Kalau enggak sekian tarifnya enggak bisa ngisi di tempat tersebut. Tempat harus lux, pesawat harus VIP, ada manajemennya, harus bertarif. Kalau enggak sampai tarifnya enggak jadi ngisi. Ada. Yang sifatnya maknawi seperti tadi, popularitas, sanjungan, ketenaran. Ingin disanjung, ingin disebut, ingin terkenal. Ini diantara tujuan mencari ilmu yang tujuannya hanya mengharapkan bagian dari dunia. Di akhir hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini tujuan dia mencari ilmu apa tadi? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang yang kayak gini modelnya cari ilmu tidak akan mencium bau surga. Padahal dalam riwayat hadis yang lain, bau surga itu, wangi surga itu bisa dicium sejauh perjalanan berapa tahun? 40 tahun. Antum melakukan perjalanan 24 jam non-stop, kira-kira sampai mana? Ratusan kilometer, mungkin ribuan kilometer. Ini sejarah 40 tahun, itu wangi surga bisa tercium. Nah, orang yang seperti ini tujuannya mencari ilmu, tidak akan mencium bau surga. Bau surga saja tidak dapat. Apalagi yang masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berkata Ayyub As-Sikhtiyari rahimahullah, beliau berkata, ma sadaqa 'abdun qad fa ahabba syuhra. Seorang hamba itu betul-betul dia tidak jujur. Seseorang dikatakan tidak jujur sama sekali, fa ahabba syuhra, kalau dia cinta ketenaran, kalau dia cinta popularitas, ingin dikenal, ingin disebut nama Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Kalau tujuannya hanya ingin mencari ketenaran. Kata Ayyub As-Sikhtiyari, seorang hamba tidak jujur sama sekali kalau kondisinya seperti ini. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meminta kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak membawa hasil, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan. Dan diantara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang diajarkan ya, tentang perkara-perkara kesyirikan, kebid'ahan, khurafat dan sebagainya. Ini yang pertama yang disebutkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, lanjutan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Dari hati yang tidak pernah tenang. Dari hati yang tidak pernah tentram. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, doanya masih seperti ini. minta perlindungan dari Allah, ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah fokus. Hati ini barakallahu fikum diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, yaitu tunduk patuh kepada penciptanya, yaitu Allah. Ketika hati seorang hamba itu tunduk patuh kepada penciptanya, taat dia, maka mudah untuk diberi nasihat, diberi mau'izah, maka akan mudah untuk apa? Mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau hati yang tidak pernah khusyuk, keras, membantu, tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini kecelakaan yang besar bagi hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-22, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang hatinya membatu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa khusyuk, tidak tenang lagi ketika mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Hati sudah membatu, keras, padat. Mau dikasih air, ya membantu. Dikasih nasihat, enggak ada yang masuk lagi sudah. Maka apa jadinya? Ya kecelakaan yang besar bagi orang tersebut. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kalau cerita khusyuk, maka kita sering mengarahkan, terarah, tertuju pada apa? Satu ibadah yang senantiasa kita lakukan, yaitu khusyuk di dalam sholat. Kita bisa mengalami ataupun kita bisa merasakan semuanya. Ya, terkadang di dalam sholat itu entah apa yang kita ingat. Ingat kerjaan lah, ingat ini, ingat itu, yang semuanya enggak ada urusannya dengan ibadah sholat. Sampai-sampai benda yang hilang pun kita cari dalam sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, Ustaz. Kan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Oh, sholat dulu biar ingat di mana kunci hilang. Ya sudah. Itu salah satu tipu daya setan. Ketika sholat, oh ingatnya ini. Padahal apa kata Allah? Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, bukan mengingat yang lain. Salah penerapan dia. Allah, oh kuncinya di balik pintu. Ya sudah, selesai terus, cepat selesaikan semua bacaan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu, ambil. Betul berarti wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu salah satu bentuk tipu daya syaitan agar memalingkan seorang hamba dari mengingat Allah. Ingat, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, ayyu sariqati ta'udduna aqbah? Kata Rasulullah, pencuri yang bagaimana yang kalian anggap paling jelek? Pencuri yang paling buruk menurut kalian seperti apa? Jawab para sahabat, ar-rajulu yasriqu min akhihi. Seseorang yang mencuri harta saudaranya sendiri. Kata Rasulullah, "Lah, bukan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aqbah as-sariqa alladhi yasriqu salatahu." Sesungguhnya pencuri yang paling jelek, kata Rasulullah, adalah yang mencuri sholatnya sendiri. Sholatnya dia curi sendiri. Sahabat bingung. Kaif ya Rasulullah yasriqu ahaduna sholatahu? Mana ya Rasulullah, seseorang itu mencuri sholatnya sendiri, sementara dia yang sholat kok dia yang curi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang la yatimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Pencuri yang paling jelek itu adalah orang yang tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan tidak menyempurnakan khusyuknya dalam sholat. Itu pencuri paling jelek. Bukan pencuri, yang paling jelek itu orang yang mencuri harta saudaranya sendiri, bukan. Sampai dikategorikan sebagai pencuri yang paling jelek orang yang tidak pernah khusyuk dalam sholatnya. Ya seperti yang antum pernah ketahui, hadis orang yang sholat di sisi masjid, dia sholat seperti ayam mematuk biji-bijian. Setelah selesai sholat dia datangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irji, fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu, kamu belum sholat. Sampai dia minta ajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan begini sholat. Tenang, ya, khusyuk, jangan terburu-buru. Ketika anggota-anggota tubuh ini ditempatkan pada posisinya tanpa terburu-buru, itu menunjukkan dia gambaran kalau hatinya sedang khusyuk. Antum pernah dengar bagaimana sholatnya Rasulullah? Sampai berapa juz beliau membaca dalam sholat malamnya? Begitu tenang. Dalam keadaan begitu beliau sholat, beliau masih doa kepada Allah, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Maka lebih-lebih lagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak meminta kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Dan bukan hanya ibadah sholat saja, dari berbagai macam ibadah, dari berbagai macam ibadah. Bahkan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu ketika beliau melihat seseorang sholat seperti itu tadi, seperti orang yang sedang mematuk biji ayam, mematuk biji-bijian. Kata Hudzaifah ibn Yaman, "Mundzukam tusalli hadhihi shalah." Mundzukam tusalli ala hadhil halah. Sejak kapan engkau sholat model tata cara sholat seperti ini? Kata orang tersebut, mundu arba'ina sanah. Sejak 40 tahun aku sholat model seperti ini. Apa kata Hudzaifah? Kata Hudzaifah ibn Yaman, ma sholaita mundu arba'ina sanah. Engkau belum sholat selama 40 tahun. Tidak dianggap sah sholat yang seperti itu oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Matuk, nggak ada ketenangan dalam sholatnya. Sampai kata Hudzaifah ibn Yaman, ya, wa in mitta wa anta tusalli ala hadhihi al-ayah, la mitta ala ghairi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mati dalam keadaan, dalam model tata cara sholat seperti ini, engkau mati bukan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kita banyak-banyak meminta kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk di dalam berbagai macam ibadah. Sekali lagi, bukan hanya ibadah sholat. Contohnya apa? Zikir. zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi zikir-zikir setelah ibadah salat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca zikir subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian apa? Disempurnakan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa utamanya? Apa fadilahnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan diampunkan dosa orang tersebut walaupun sebanyak buih di lautan. Luar biasa keutamaan yang Allah berikan. Buih di lautan, aku tahu. Buih lautan yang seluas mata memandang, buih semua di atasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca zikir seperti itu tadi, diampunkan dosanya 33 diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Lantas keutamaan yang sebegitu besarnya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, apakah didapat dengan cara asal begitu saja? Dengan mudahnya seseorang mendapatkan keutamaan itu, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah, sampai 33 kali selesai, pergi, dapat keutamaan itu? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dengan tumaknina. Beliau mempraktekkan dalam rekaman beliau, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru orang yang seperti ini dapat keutamaan seperti itu. Keutamaan yang besar masa didapatkan dengan cara asal? Enggak mungkin. Ya kan? Logikanya saja, masa keutamaan yang begitu besar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa sebanyak buih di lautan diampunkan oleh Allah yang membaca zikir seperti itu, tapi didapatkan dengan cara asal-asalan. Wala khusyuk wala tuma'nina. Maka enggak mungkin. Keutamaan yang begitu besar didapatkan dengan cara asal-asalan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran, berpikirlah dengan khusyuk. Jangan kita fokus khusyuk itu hanya dalam ibadah sholat. Semua aktivitas ibadah. Terlebih lagi kalau antum memahami apa yang antum baca. Subhanallah, Maha Suci Allah. Terus, subhanallah, alhamdulillah. Banyak di antara kita ketika berzikir tak apa-apa yang diingat, seperti sholat tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ambil yang dalam, subhanallah, subhanallah. Apa mungkin keutamaan yang sebegitu besar dia dapat? Tidak. Sekali lagi, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran untuk berbenah dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, kita pelajari, kita benahi. Sekian besar keutamaan Allah berikan, enggak mungkin didapat dengan cara asal seperti itu. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kekhusyuan, terlebih khusus di dalam ibadah salat. Ya, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dengan tenang. Jangan terburu-buru. Semuanya itu untuk apa? Untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam ibadah. Ingat, khusyuk itu hak Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk di dalam ibadah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beribadah kepada Allah, ya, tetapi dia beribadah hatinya tak kemana-mana. Maka ketika seorang beribadah, Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hamba tersebut adalah fokus. Salat, zikir, doa, dan seluruh aktivitas ibadah, Allah minta khusyuk. Bahkan di dalam doa sekalipun, ya, di dalam hadis kalau doa yang dipanjatkan tidak dalam keadaan khusyuk konsentrasi, itu salah satu sebab doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baca tapi sambil tidur. Dia baca sambil ngelantur, sambil ngelamun. Maka khusyuk di dalam ibadah, terlebih khusus kita cerita ibadah salat, itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ya beliau menghasung, mengajarkan kepada kita, apabila makan malam sudah dihidangkan, kemudian kita dalam keadaan lapar, mana yang kita dahulukan? Makan. Untuk apa? Biar khusyuk. Loh, bukannya mengedepankan hak kita daripada hak Allah. Tidak. Justru karena kita mengedepankan makan agar hak Allah itu tercapai. Nah, kalau kita tahan lapar sementara makanan sudah dihidangkan, ini lapar, haus, dihidangkan makanan, tapi kita tetap pergi untuk sholat, ya itu Rasulullah membimbing, pasti ya, itu akan teringat di dalam sholat, karena kondisi yang sangat lapar sementara makanan dihidangkan. Maka ini mengedepankan, ya, lebih mengedepankan hak Allah daripada hak kita, walaupun prakteknya kita mendahulukan ya kebutuhan kita, tapi tujuannya apa? Untuk mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk dalam ibadah. Oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, mura'atul ibadah muqaddam ala mura'ati zaman wa makaniha, memperhatikan mutu, ya, memperhatikan mutu kualitas suatu ibadah itu lebih dikedepankan ketimbang memperhatikan tempat dan waktu. Bisa dipahami? Memperhatikan ya, kualitas ibadah itu lebih dikedepankan daripada memperhatikan waktu dan tempatnya. Ana contohkan. Shaful awal di dalam sholat lebih utama dibanding shaf yang kedua. Lebih afdol. Tapi kalau antum mendapatkan shaf yang pertama dalam keadaan himpit-himpitan, susah bergerak, sulit membaca qiraah di dalam Al-Qur'an, tidak ada kekhusyuan, maka lebih afdol antum di shaf yang kedua. Ini maksud mengedepankan kualitas ibadah tadi. Lebih bagus di shaf yang kedua antum khusyuk daripada di shaf yang pertama antum enggak khusyuk. Ingat, khusyuk hak Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan kualitas ibadah itu lebih dikedepankan ketimbang memperhatikan tempat dan waktunya. Wah, shaf awal. Himpit-himpit sampai Allah Allah, nggak bisa dia, tidak ada kekhusyuan, terjepit dia di shaf yang pertama itu. Kok sampai segitunya untuk mendapatkan keutamaan shaf awal tadi, tapi sholatnya nggak khusyuk? Lah, lebih mending di shaf yang kedua antum khusyuk. Nah, ini dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari doa dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada-Mu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Dari jiwa yang tidak pernah puas. Tidak pernah tenteram dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketentraman hidup, kebahagiaan hidup adalah tujuan yang dicari oleh setiap hamba. Ketentraman, kebahagiaan hidup adalah tujuan yang dicari oleh seorang hamba. Namun sayang, tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Terlebih lagi apabila jiwanya tidak pernah puas dari apa yang Allah berikan kepada dia, dari kenikmatan dunia, nggak pernah puas, kurang dan kurang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepada Allah, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jiwa yang nggak pernah puas, nggak pernah merasa cukup dari apa yang Allah beri. Hari ini kurang, besok tambah lagi dapatnya kurang, kurang dan kurang. Sehingga sangat benar apa yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya hakikat ketentraman hati, hakikat kekayaan hati itu adalah faktor kebahagiaan jiwa seseorang. Kebahagiaan, kekayaan, ketentraman itu adalah hati yang tenang, hati yang merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, "Laisa al-ghina an kathratil 'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs." Kekayaan bukanlah karena banyaknya harta, melainkan kekayaan itu adalah kayanya jiwa seseorang, kayanya hati seseorang, merasa puas, merasa cukup apa yang Allah beri. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, keadaan orang-orang yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, keadaan orang-orang yang tidak pernah tenteram jiwanya, keadaan orang-orang pecinta dunia, itu ada tiga keadaan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahafain. Kata beliau rahimahullah, muhibbud dunya la yanfaku min thalath. Pecinta dunia itu tidak akan terlepas dari tiga perkara. Yang pertama kata beliau, hammin lazim, kegundahan yang terus menerus, kesedihan yang terus menerus. Kemudian wa ta'bin da'im, keletihan yang terus menerus. Kemudian yang ketiga, wa hasratin la tanqadhi, kegagalan yang tidak pernah putus, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa? Kata beliau, wa dzalika anna mahabbaha la yanalu minha syai'a. Karena yang demikian, kata beliau, mereka tidak akan mendapatkan apapun illa tamahat nafsuhu ila ma fawqahu, melainkan jiwa yang terus berhasrat, jiwa yang terus merasa kurang, terus menginginkan apa yang ada di atas mereka. Melihat ke atas, ingin mendapatkannya, tidak pernah melihat ke bawah. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah merasa cukup kalau yang dilihat itu yang di atasnya saja, selalu merasa kurang dari apa yang Allah berikan kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila ma huwa asfala minkum." Ini kaidah, konsep dalam kehidupan dunia agar kita selalu merasa cukup atas apa yang Allah beri. Konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, "Unduru ila ma huwa asfala minkum." Tengoklah, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kalian lihat, jangan kalian pandang orang-orang yang berada di atas kalian, yang enggak pernah merasa cukup. Selalunya orang itu berada di atas kita. Cobalah sekali-kali melihat orang yang ada yang berada di bawah kita. Masih terlalu banyak orang yang kalau kita melihat, masih banyak orang yang tinggal bukan di tempat tinggalnya, makan seadanya. Coba lihat ke arah situ. Allah subhanahu wa ta'ala beri kita makan cukup, tidurnya nyenyak, gak kena panas, gak kena hujan, rumah gak perlu ngontrak. Coba lihat saudara-saudara kita, masya Allah, kasihan saudara kita masih ngontrak. Bersyukur. Kalau gak seperti itu ya gak pernah bersyukur, selalu melihat ke arah atas saja. Ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah merasa cukup kalau kita hanya melihat orang-orang yang selalu berada di atas kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslam." Sungguh beruntung orang yang masuk ke dalam Islam, wa ruziqa kafafan, dan dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang cukup. Cukup makan, minum, gak sampai minta, gak sampai mutar. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk ke dalam Islam dan dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang berkecukupan. Kata para ulama, makna kafaf tidak lebih, tidak kurang, cukup. Karena seseorang ketika diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang melimpah, ya, bisa jadi harta yang melimpah itu membuat dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang Allah berikan berupa, ya, harta yang melimpah bisa jadi melalaikan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, itulah yang terbaik. Kapan ya punya harta banyak? Tapi Allah gak beri, karena inilah yang terbaik buat kita. Bisa jadi kalau Allah berikan harta yang melimpah, dia lupa bersyukur kepada Allah, dia lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terlebih lagi, apalagi masih muda, saudagar, banyak usaha sana sini. Terlebih lagi zaman sekarang, ya, syahwat, fitnatus syahwat luar biasa. Sangat mudah bagi dia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Hartanya banyak, gampang. Maka apa yang Allah berikan saat ini itulah yang terbaik bagi dia. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Sesuatu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit tapi disyukuri, akan terasa banyak, cukup. Nah, karena memang begitulah, ya, watak manusia. Tidak pernah merasa puas apa yang Allah berikan kepadanya. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana ibnu Adam wadiyan." Kalau anak Adam itu punya lembah harta, dua lembah harta. Bukan lembah kosong tanpa isi. Lembah berisi harta, dua lembah berisi harta benda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Labtagha thalithan." Niscaya dia akan cari, dia akan berusaha untuk mencari lembah yang ketiga. Kapan puasnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yablagh jaf ibni Adam illa turab." Tidak ada yang menghentikan dia kecuali tanah yang sudah masuk ke dalam mulutnya, mati baru selesai. Baru berhenti di situ. Nah, ini doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, "Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba." Kemudian yang terakhir, yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Min da'watin la yustajabu laha." Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini. Kekasih Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, doanya seperti ini. Minta perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakanlah, "Fa inni qarib," sesungguhnya aku ini dekat. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Kemudian lanjutan ayatnya apa? "Ujibu da'watad da'i idza'an." Aku akan mengabulkan doa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi Allah mengabulkan doa. Rasulullah minta perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan. Menunjukkan apa? Di sana ada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa. Sudah jelas dalam Al-Quran, Allah mengabulkan doa apabila hamba tersebut berdoa kepadaku. Tapi di sana, barakallahu fikum, ada sebab-sebab yang menjadikan doa itu tidak dikabulkan. Sekali lagi, bukan Allah tidak mengabulkan doa, tapi kitalah si hamba, pihak yang berdoa, yang menyebabkan doa itu tersekat. Doa itu terhijab, tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Inni la ahmilu hamman ijabah." Aku tidak pernah terbebani keraguan. Artinya aku tidak pernah ragu, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak pernah ragu kalau doa itu tidak dikabulkan. Aku yakin doa itu pasti dikabulkan, kata Umar radhiyallahu ta'ala. Aku tidak pernah khawatir. Akan tetapi kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Walakin hammad du'a fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata lah fa innal ijabata ma'ah." Yang aku khawatirkan adalah keinginan untuk berdoa yang tidak ada. doa dikabulkan. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Umar radhiyallahu taala, keinginan untuk berdoa yang tidak ada, taufik dari Allah untuk berdoa yang enggak ada. Ini yang aku khawatirkan. Empat jam Allah kasih kehidupan kita siang dan malam. Kalau kita mau mengoreksi berapa banyak, berapa lama kita berdoa kepada Allah. Ini Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata demikian di masa para sahabat begitu banyak. Yang beliau khawatirkan apa? Keinginan untuk berdoa yang enggak ada. Doa pasti dikabulkan oleh Allah. Jangan ragu. Jangan ada sedikit pun keraguan. Doa itu tidak dikabulkan. Yakinlah. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba Allah beri taufik untuk senantiasa berdoa, maka sebagaimana kata Umar radhiyallahu ta'ala, ketika seorang hamba memanjatkan doa kepada Allah, maka kata Umar radhiyallahu ta'ala, fa innal ijabata ma'ah, maka pengkabulan doa itu akan menyertainya ketika seorang hamba berdoa. Cuma terkadang ada sebab yang menjadi doa itu terhijab, tersekat, terhalangi, tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada keyakinan di dalam hati orang yang berdoa. Dia berdoa hanya mengucapkan saja. Apa yang keluar dari mulutnya ya sudah keluar, tanpa diyakini apa yang dia ucapkan kalau dia sedang meminta kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinin bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin kalau doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya Allah Maha tahu isi hati seorang hamba, dia berdoa tapi enggak yakin kalau apa yang dia minta tidak dikabulkan. Maka ini di antara penyebab doa itu tersekat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutan haditsnya, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, tidak yakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja, hanya sekedar apa, lewat di lisannya begitu saja, tanpa dia merasapi, tanpa dia meyakini bahwa dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyebab lainnya, kita ringkas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yazalu yustajabu lil abdi, seseorang ataupun seorang hamba doanya akan terus dikabulkan oleh Allah selama dia lam yad'u bi ithmin, selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa, au qati'ati rahimin, atau dia meminta sesuatu yang mengandung unsur pemutusan silaturahim, ini tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma lam yasta'jil. Dan selama hamba tersebut tidak terburu-buru dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, ma isti'jal? Apa yang kau maksud terburu-buru ya Rasul?" Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Yaqulu qad da'amtu wa qad da'amtu falam ara yastajib li." Falam ara yastajib li. Yastajib. Yang dimaksud terburu-buru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut mengatakan, aku sudah doa, aku sudah doa, aku sudah doa, tapi Allah enggak kabulkan. Na'udzubillah, sampai terucap. Jangankan terucap, terbesit saja kalau bisa jangan. Terbesit di benak kita kalau bisa jangan. Kalau doa itu tidak dikabulkan, jangan sampai. Apalagi ini kata Rasulullah, sampai dia mengatakan, da'autu da'autu falam ara yastajibuni. Aku sudah doa tapi Allah enggak kabulkan. Maka orang yang seperti inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya tidak dikabulkan. Ya watak manusia, barakallahu fikum. Sifatnya tergesa-gesa. Doa maunya besok sudah ada. Doa maunya setelah turun tangannya minta kepada Allah, langsung sejam kemudian ada apa yang dia minta. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, terkadang doa yang diminta oleh seorang hamba yang dia anggap itu baik untuk dirinya, tapi Allah Maha tahu kalau aku beri ini enggak baik buat si hamba, Allah ganti yang lebih baik lagi. Tanpa seorang hamba ini tahu apa hikmah di balik itu. Kok enggak dikabulkan ya apa aku minta? Kok aku dapatnya ini ya? Allah Maha tahu. Kalau dia beri, kalau Allah beri apa yang dia minta, bisa jadi dia lupa. Bisa jadi dia lalai. Tapi Allah ganti yang lebih baik. Inilah keterburu-buruan manusia. Kok enggak dikasih? Kok enggak dikabulkan ya oleh Allah? Ini diantara penghalang doa ataupun sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sebutkan tadi, empat hal ini ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan berlindung dari doa yang tidak dikabulkan, adalah empat kejelekan yang dampaknya amat berbahaya bagi seorang hamba. Dari doa ini barakallahu fikum, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari empat hal ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik, hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui, memberikan ketenangan di dalam hati, menjadikan hati ini merasa cukup apa yang Allah beri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, walafu minkum, terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat terkhusus bagi ana pribadi dan buat antum semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.